Oi! Memang sedap kali lagu dari Sile. Wah, enak kali memang, Wak Yung. Aku di atas goyang-goyang, Sile. Aku pun bergoyang-goyang di bawah. Tapi dengarkan, Sile, ya. Nah. Medan berbatas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap. Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas usus semua. Jadi? Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama. Boleh? Tarik, Wak Yung. Goyanglah. Goyang. Goyang. Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Beri si intinya. ketupat berisi inti. Hancurlah daging tulang bercerai, ahai belum ku dapat, belum ku dapat, hai belum berhenti. Hancurlah daging tulang bercerai, ahai belum ku dapat, belum ku dapat, hai belum berhenti. Seberang, selamat badan sampai seberang.